Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di dalam dua pertemuan telah kita baca sampai tuntas sebuah kisah yang cukup panjang, yaitu kisah tentang taubatnya sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kisah ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, menukil dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dan disebutkan di dalam kitab Riyadus Salihin pada bab taubat. Di dalam kisah ini banyak sekali pelajaran. Seperti pernah saya sebutkan, ada sebagian ulama yang menulis buku, sebagian penuntut ilmu juga mengumpulkan pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut. Ada yang sampai 130 lebih, ada yang sampai 200-an. Karena memang hadisnya panjang, jadi banyak sekali pelajaran. Namun pada kajian kita yang singkat ini, insyaallah ta'ala kita batasi saja pada 15 faedah dan pelajaran, dan semuanya terkait dengan taubat sesuai dengan bab pembahasan kita. 15 pelajaran semuanya terkait dengan taubat. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari kisah taubatnya sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu adalah bolehnya menceritakan satu kesalahan untuk diambil hikmahnya. Di sini sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kesalahan yang pernah beliau kerjakan. Hal itu sebenarnya sesuatu yang memalukan dan sesuatu yang buruk. Namun karena adanya satu maslahat yang besar untuk kaum muslimin, dan di dalamnya juga ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan sebab turunnya ayat, maka pada akhirnya sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kisah kesalahan beliau dan perjalanan taubat beliau. Adapun sekedar menceritakan kesalahan tanpa ada maksud untuk diambil pelajaran, apatah lagi untuk berbangga-bangga atau untuk mengajak orang bahkan untuk melakukan perbuatan tersebut, maka ini adalah dosa yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Setiap umatku akan mendapatkan pemaafan kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Kemudian beliau mengatakan, "Wa inna minal majanah an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan tsumma yusbih wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu." kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya termasuk kegilaan tidak waras orang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian sampai waktu pagi Allah masih menutupi aibnya, lalu dia sendiri yang menceritakan, wahai fulan, tadi malam saya melakukan dosa ini dan itu. Dia sendiri yang menceritakan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menutupi aibnya semalam itu. Masuk waktu pagi, dia sendiri yang menyingkap tirai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah dosa besar, termasuk orang-orang yang menampakkan dosa padahal dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Terlebih lagi kalau ada yang kemudian mencontoh dosanya tersebut, maka dosanya akan berlipat ganda, bahkan akan terus mengalir walaupun dia sudah mati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an." Siapa yang mengajak kepada satu kesesatan atau penyimpangan, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ini pelajaran yang pertama. Kalau ada satu maslahat yang besar, kesalahan yang kita kerjakan, tidak apa-apa kita ingatkan kepada saudara kita untuk tidak mengulang kesalahan kita. Ini yang pertama, jemaah sekalian. Yang kedua, bahayanya menunda-nunda kebaikan. Kita sudah baca bagaimana kisah sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bukan tidak pingin berjihad, beliau pingin. Tapi ketika kaum muslimin yang lainnya sedang sibuk melakukan persiapan, beliau masih suka menunda-nunda, menunda-nunda persiapannya. Dan beliau selalu mengatakan, kalau saya mau gampang insya Allah, mudah segera saya siap-siap, bisa saya mengejar. Sampai Rasulullah SAW sudah berjalan, sudah keluar, beliau pun masih yakin, masih bisa mengejar. Tapi beliau tunda-tunda terus, akhirnya tidak jadi. Maka kata para ulama kita, dalam kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ada peringatan bagi kita, bahayanya menunda-nunda satu kebaikan, bahayanya menunda-nunda amal soleh. Bahayanya apa? Bisa jadi kita tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan jemaah sekalian, setiap amal soleh atau setiap kewajiban itu juga wajib dikerjakan dengan segera, kecuali ada dalil yang membolehkan untuk ditunda. Ya. Jadi ini juga kaidah. Setiap kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, di situ terkandung dua kewajiban. Kewajiban mengamalkannya dan kewajiban melakukannya dengan segera. Oleh karena itu, barang siapa yang menunda kebaikan, maka berarti dia salah, dia melakukan dosa. Ya. Kecuali ada dalil yang membolehkan ditunda. Ya. Contohnya boleh menunda qada puasa sampai sebelum datang Ramadan di tahun berikutnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Dalam surat Ali Imran ayat 132 kata Allah, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi disuruh bersegera jemaah sekalian. Demikian pula dalam surat Al-Hadid ayat ke-21. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan-kebaikan. Ini yang seharusnya kita lakukan. Bersegera, cepat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan jemaah sekalian, setiap kali Allah membukakan pintu kebaikan bagi kita, maka ini satu hal yang perlu kita syukuri. Kalau kita tidak mensyukurinya dengan tidak mengamalkannya, tidak segera memasuki pintu kebaikan tersebut, bisa jadi pintu tersebut akan tertutup untuk kita selama-lamanya. Ya. Oleh karena itu, saya ingatkan juga kepada diri saya sendiri dan kepada ikhwan sekalian, syukurilah berbagai macam pintu kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Masukilah, bukalah dan segera masuk pintu-pintu kebaikan yang sudah ada di hadapan kita. Kalau kita tidak memasukinya, mungkin akan tertutup untuk kita selama-lamanya. Dan ketahuilah, pintu terbesar, pintu pertama yang Allah bukakan untuk segala kebaikan adalah menuntut ilmu agama, mendalami ilmu agama. Semakin lebar pintu ini Allah bukakan untuk kita, berarti itu menunjukkan semakin banyak kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jadi bersyukurlah bagi orang yang Allah bukakan pintu yang besar ini. Makin besar pintu dibukakan baginya, harus dia makin memperkuat dan memperbesar kesyukurannya kepada Allah, yaitu dengan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu sebaik-baiknya. Jemaah sekalian, kalau kita tidak mensyukuri nikmat ini, kita harus takut, harus khawatir, jangan-jangan Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kenikmatan ini dari kita. Ya. Oleh karenanya, jauhi suka menunda-nunda kebaikan. Ada pelajaran kita hari ini, ada hafalan kita hari ini, usahakan diselesaikan hari ini, jangan ditunda besok. Apalagi mau menunda sampai biarlah saya ikut semester depan saja. Ini bahaya sekali. Bisa menyebabkan kita ditutup kebaikan yang seharusnya sudah kita dapatkan. Sampai-sampai Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala pernah berkata, "Iyyaka wattaswif fa innahu akbaru junudi iblis." Jauhilah. Jauhilah oleh kalian at-taswif, suka menunda-nunda satu amalan, karena sesungguhnya itu adalah pasukan iblis yang terbesar. Ya, menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda amalan. Ya. Dengan berbagai macam alasan, saya ingin menyelesaikan ini dulu, saya mau kerjakan ini dulu, saya ada urusan ini dulu. Padahal masih bisa ditunda. Urusan-urusan yang masih bisa ditunda, kenapa kita tinggalkan kebaikan yang sudah jelas di hadapan kita? Iya. Jadi ini pelajaran berharga yang bisa kita petik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dari hadis yang mulia ini ada peringatan bagi kita, menunda-nunda kebaikan mengakibatkan Allah subhanahu wa ta'ala menghukum orang yang menunda-nunda tersebut tidak jadi mengamalkan kebaikan itu. Iya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kita dapat memetik pelajaran yang sangat besar sekali. terkait dengan kejujuran. Kejujuran di dalam bertaubat, kejujuran di dalam mengakui kesalahan. Inilah yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bertekad jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak kemudian mencari-cari alasan sebagai pembenaran terhadap kesalahannya. Dan masya Allah, ini benar-benar kita saksikan banyak orang yang punya sifat seperti ini. Dia melakukan kesalahan, dia tidak mau jujur mengakui. Dia masih mencari-cari pembenaran, masih mencari-cari alasan. Maka jemaah sekalian, ini termasuk penghalang taubat yang terbesar, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka berani berdusta, buat-buat alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa mereka tidak pergi berjihad. Tetapi sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik, beliau jujur mengakui kesalahannya. Padahal beliau adalah orang yang pintar berretorika. Kalau beliau mau, niscaya beliau mampu untuk mencari-cari alasan dengan kalimat yang paling tepat, tapi beliau tidak melakukannya. Oleh karena itu, ayat ini turun, dan di akhir ayat pada surat At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata tentang ayat ini dalam tafsir beliau, ay usduku walzamu sidqa takunu ma'a ahli wa tanjua minal mahalik wa yaj'alu lakum farajan min umurikum wa makhraja. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang tafsir ayat ini, wa kunu ma'as shadiqin, dan dihubungkan dengan kisahnya Ka'ab bin Malik, maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, maknanya adalah jujurlah kalian dan teruslah berlaku jujur, maka kamu akan bersama orang-orang yang jujur dan selamat dari kebinasaan, dan Allah akan menjadikan bagimu kelapangan serta jalan keluar dalam setiap urusanmu. Ya. Ini yang Allah berikan kepada Ka'ab bin Malik setelah beliau merasakan bumi yang luas ini menjadi sempit. Bumi yang luas menjadi sempit bagi beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dan kelapangan. Itu karena kejujuran beliau. Dan jemaah sekalian, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita, "Innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba indallah siddiqa." Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan itu mengantarkan ke surga. Sesungguhnya seseorang itu benar-benar dia berlaku jujur sampai pada akhirnya dituliskan di sisi Allah dia sebagai orang yang selalu berbuat jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula layakdhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dusta itu mengantarkan kepada kefajiran, kejelekan, kejahatan, dan kejelekan itu mengantarkan kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa berlaku tidak jujur, yang selalu berdosa, pada akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai kadzaban, orang yang selalu berdusta. Jadi kebaikan mengantar kepada kebajikan, dan kejujuran mengantarkan kepada kebajikan, dan kedustaan mengantarkan kepada kejelekan. Kemudian pelajaran yang keempat, wajib bersegera dan pentingnya untuk selalu bersegera dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Oleh karenanya kita juga bisa mengambil pelajaran lain di sini, keutamaan para sahabat. Para sahabat bukan orang-orang yang maksum. Mereka manusia biasa seperti kita juga, kadang berbuat salah. Tetapi lihat bagaimana sifat para sahabat. Tatkala mereka berbuat salah, maka mereka bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Ini adalah ayat yang berbicara tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukanlah orang-orang yang tidak pernah berbuat salah sama sekali, tetapi mereka senantiasa bertobat kepada Allah apabila mereka berbuat salah. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bersegera untuk bertobat. Dan ini juga wajib. Bertobat itu wajib, bersegera tobat juga wajib. Ini dua kewajiban yang berbeda. Artinya, walaupun seseorang bertobat, tapi dia menunda tobatnya, dia kena dosa juga. Sehingga dia harus bertobat dua kali. Bertobat dari dosanya tersebut, dan juga bertobat dari dosanya menunda tobat. Seperti yang kita jelaskan tadi, pada dasarnya setiap perintah adalah wajib. Dikerjakan dengan segera. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan itu boleh untuk ditunda. Kemudian yang kelima, bersabar di dalam bertobat. Kenapa jemaah sekalian? Karena tobat itu adalah ibadah yang sangat agung. Orang yang mengamalkan ketaatan kepada Allah pasti mendapatkan ujian. Baik ujiannya berasal dari dirinya sendiri berupa hawa nafsu dan keinginan-keinginan untuk selalu santai atau ingin selalu nyaman, tidak mau menempuh sesuatu yang berat, itu keinginan hawa nafsu. Ataupun ujian dari luar diri kita, apakah lingkungan yang jelek maupun dari setan-setan, baik setan-setan manusia ataupun setan-setan jin. Maka perlu adanya kesabaran. Dan luar biasa kesabarannya Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka betul-betul bersabar luar biasa dalam keadaan mereka sangat bersedih, sampai kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi yang luas menjadi sempit bagi mereka, tapi mereka sabar menghadapinya. Maka jemaah sekalian, demikianlah untuk menggapai keridhaan Allah perlu kesabaran. Surga itu mahal, perlu kesabaran untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pasti ada ujian. Apalagi kalau seseorang melakukan dosa yang dia sudah lakukan bertahun-tahun lamanya, bahkan dari kecil, maka perlu kesabaran. Kemudian pelajaran yang keenam, setan tidak pernah rela manusia bertobat. Setan tidak pernah rela manusia untuk bertobat. Ini yang terjadi pada Ka'ab bin Malik. Siapa setannya di sini? Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Ya. Siapa setannya dari kalangan manusia di sini? Ada yang tahu? Ahsantum barakallahu fikum. Raja Ghassan. Ini setannya dari kalangan manusia. Ya. Ini setannya dari kalangan manusia. Ini bisa kita tambahkan pelajaran yang berikutnya. Setan juga ada dari kalangan manusia. Ya. Setan tidak rela manusia bertobat, dan setan ada juga dari kalangan manusia. Ini pelajaran yang keenam dan ketujuh. Setan tidak rela manusia bertobat. Yang ketujuh, setan ada juga dari kalangan manusia. Setan tidak rela manusia bertobat. Kenapa? Karena target utamanya membawa manusia masuk neraka. Kalau belum masuk neraka, dia belum puas. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat keenam, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Hanyalah dia mengajak golongannya agar menjadi termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Kemudian setan juga ada dari kalangan manusia, dan ini Allah katakan dalam Al-Quran, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Musuh para nabi itu adalah setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi Allah sendiri yang mengatakan ada setan-setan dari kalangan manusia, setan-setan dari kalangan jin. Dan kadang setan dari kalangan manusia ini lebih berbahaya, ya, lebih berbahaya daripada setan dari kalangan jin. Ya. Kenapa? Kenapa lebih berbahaya? Karena dia bentuknya seperti sahabat kita, ya, seperti saudara kita. Tapi ternyata dia adalah setan. Maka harus waspada. Kemudian yang kedelapan, pelajaran yang kedelapan yang bisa kita petik dari kisah taubatnya sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya setan itu memiliki banyak tipu daya. Memiliki banyak tipu daya. Iya. Seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan kepada Ka'ab bin Malik. Beliau ingin, atau raja tersebut ingin menipu sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik dengan menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia mengatakan, "Saya dengar sahabatmu Muhammad sudah memboikotmu, sudah meninggalkanmu. Mari bergabunglah dengan kami." Jadi masya Allah, seakan-akan dia datang sebagai seorang penolong, padahal dia adalah penipu ulung, penipu terbesar. Seperti itu pula tatkala iblis datang kepada Nabi Adam alaihissalam, dia bersumpah bahwa dia adalah termasuk orang yang ingin memberi nasihat. Maka hati-hati, setan itu memiliki banyak tipu daya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana syaitan melancarkan tipu dayanya. Qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, setan berkata, "Wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkan aku, sungguh benar-benar aku akan halangi mereka dari jalan-jalanmu yang lurus." Kemudian dia menyebutkan beberapa tipu dayanya. "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan. "Wa min khalfihim," dan dari arah belakang. "Wa an aymanihim," dan dari arah kanan. "Wa an syama'ilihim," dan dari arah kiri. "Wa la tajidu aktsarahum syakirin," dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan tentang makna ucapan setan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim," kemudian aku mendatangi mereka dari arah depan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ushakkikuhum fi akhiratihim," aku membuat ragu mereka terhadap akhirat mereka. "Wa min khalfihim," dan dari belakang mereka. "Uraghibuhum fi dunyahum," aku jadikan mereka cinta dunia. "Wa naimanihim," dan dari kanan mereka. "Ushabbihu alaihim amradinihim," aku berikan syubhat terhadap urusan agama mereka. "Wa ansyama'ilihim," dan dari kiri mereka, artinya adalah ushahilahumul ma'asi, aku jadikan mereka suka berbuat maksiat. Ya. Jadi setan memiliki banyak tipu daya. Hati-hati, orang yang mau bertobat, setan akan berusaha keras menghalangi dengan berbagai macam tipu dayanya, dan dia tidak rela kita bertobat kepada Allah. Kemudian pelajaran yang ke-9, hadis yang mulia ini juga mengingatkan kita bahayanya memiliki kenalan yang jelek, apalagi dijadikan sebagai sahabat dekat. Iya. Santri lihat-lihat, kalau ada yang malas jangan jadikan teman dekat, ya. Ya. Cari berteman dengan yang rajin, ya, supaya ketularan rajin. Kalau berteman dengan yang malas, jadi malas. Ya. Hadis ini menunjukkan bahaya punya kenalan yang jelek Raja Ghassan adalah orang yang jelek. Dia mengenal Ka'ab bin Malik. Dia menulis surat kepada Ka'ab bin Malik, mengajaknya untuk melakukan kejelekan. Itu baru kenalan saja, apalagi kalau sahabat dekat, ya, seperti yang terjadi pada Abu Thalib. Ya. Seperti yang terjadi pada Abu Thalib, dia terus bersahabat dengan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Sampai dia mati, dua orang ini masih menyertainya. Mereka berdualah penyebab dia tidak mau bertobat. Nabi SAW mengatakan kepadanya, ya ammiku la ilaha illallah kalimatan uhajalaka biha indallah. Dua orang itu mengatakan, atargabu ammilati Abdul Muttalib, apakah kamu sudah tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Nabi SAW berdakwah lagi, mereka berdua menghalangi. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung sahabat dekatnya, bagaimana agamanya, maka lihat siapa yang kalian jadikan sahabat dekat kalian. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini, bahwa orang-orang kafir itu ingin kaum muslimin seperti mereka. Ini yang dilakukan Raja Ghassan. Mereka tidak rela orang-orang Arab itu bertobat, beriman kepada Allah, masuk Islam. Mereka ingin orang-orang muslim itu semuanya murtad seperti mereka, dan sampai hari kiamat mereka akan terus berusaha melakukannya. Dan Allah sebutkan ini dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka tidak akan berhenti untuk memerangi kalian sampai mereka berhasil untuk memurtadkan kalian dari agama kalian semampu mereka. Perhatikan jemaah sekalian, mereka akan terus berusaha kata Allah sampai sukses, sampai berhasil. Jadi enggak masuk akal kalau ada orang yang mengaku muslim lalu dia pingin orang kafir menjadi pimpinannya yang memegang kebijakan di negerinya. Itu enggak masuk akal sekali. Padahal Allah telah mengabarkan mereka tidak akan berhenti memurtadkan kalian. Ya. Kita lebih percaya siapa? Lebih percaya orang kafir itu yang katanya enggak korup, atau kita lebih percaya kepada ayat Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah betul dia tidak korup, tapi dia pingin kita murtad. Mana yang lebih berbahaya? Ya. Makanya ini perlu kita peringatkan, bahaya kekufuran dan bahaya berteman dengan orang-orang kafir bisa menyebabkan kita kafir seperti mereka, karena mereka akan terus berusaha untuk mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Pelajaran yang berikutnya, yang ke-11, dan ini adalah pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah tobatnya Ka'ab bin Malik, adalah pentingnya ilmu untuk merealisasikan taubat. Betapa banyak orang yang sudah pengin bertaubat, tapi dia enggak tahu cara bertaubat. Seperti yang sudah kita bahas, kisah pembunuh 100 nyawa, dia enggak ngerti caranya bertaubat, akhirnya dia harus bertanya-tanya dulu, mana orang yang paling pintar, orang yang paling mengerti hukum-hukum agama. Dia sudah mau taubat, karena dia belum tahu cara taubatnya, dia masih genapkan lagi jadi 100 orang yang dia bunuh. Maka jemaah sekalian, di sini kita dapat pelajaran penting bahwasannya ilmu sangat penting dalam hidup kita. Di antaranya dengan ilmu kita bisa terbimbing untuk bertobat kepada Allah. Inilah bedanya orang berilmu yang berbuat dosa dan orang yang tidak berilmu. Kalau dia berilmu, dia mengetahui bagaimana jalan untuk bertobat. Paling tidak dia sadar itu salah. Kalau dia tidak memiliki ilmu, dia enggak sadar-sadar itu salah. Bahkan sebaliknya, banyak orang yang menganggap bahwa perbuatan kesalahan yang dia lakukan adalah satu kebaikan. Kapan dia taubat kalau begitu? Kapan dia taubat kalau dia menganggap keburukan yang dia kerjakan adalah satu kebaikan? Dan terutama adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu inilah yang menjadikan seseorang itu terdorong dengan sangat kuat untuk bertobat kepada Allah. Demikian pula ilmu tentang penghalang-penghalang taubat dan bagaimana cara mengatasinya. Ini sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik sudah tahu. Datangnya surat dari Raja Ghassan itu termasuk penghalang taubat, dan beliau tahu bagaimana cara mengatasinya. Dan beliau mengerti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu adalah penghalang mereka mendapatkan ampunan Allah. Maka beliau tahu bagaimana caranya. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini pentingnya ilmu. Kemudian pelajaran yang ke-12, manusia selalu berbuat salah. Ya. Dan ini sudah kita singgung juga tadi, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertobat. Para sahabat, manusia-manusia terbaik, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata juga masih mungkin terjerumus dalam maksiat. Oleh karena itu, orang yang terjerumus dalam dosa tidak kemudian berputus asa, tapi hendaklah dia segera bertobat kepada Allah. Kemudian yang ke-13, para wali hanyalah manusia biasa yang mungkin terjerumus dalam dosa, tidak maksum. Para sahabat itu adalah sadatul aulia, pemimpin para wali. Tidak ada lagi wali yang lebih tinggi setelah para nabi dibandingkan para sahabat. Ya. Wali-wali sekarang enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan debu-debu yang menempel ketika para sahabat pergi berjihad di jalan Allah. Ya, wali-wali sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan debu-debu yang menempel di kaki para sahabat tatkala mereka berjihad di jalan Allah. Tapi ternyata mereka manusia biasa, tidak maksum, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Maka tidak sepatutnya menjadikan para wali itu sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, atau menerima apa saja apa yang dikatakan. Karena sudah derajat wali, semua yang dia katakan pasti benar. Tidak jemaah sekalian, dia manusia biasa. Tidak ada satu ucapan yang harus kita terima, tidak boleh kita tolak, selain ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pelajaran yang ke-14, kita hendaklah senang dan bergembira apabila ada saudara kita yang bertaubat. Ini yang dilakukan para sahabat. Bahkan ada sahabat yang sengaja datang untuk memberikan berita gembira ini kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan saya ingat saya ada salah baca di situ. Mana kitab Riyadhus Shalihin? Baik. Seorang sahabat, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, waraqada rajulun ilayya farasan wa sa'asa'in min aslam kibali wa awfa 'alal jabal. Seseorang dengan cepatnya dia menaiki hewan tunggangan atau kuda perang, dan satu lagi berjalan. Jadi dua orang yang datang, satu naik kuda, satu berjalan. Kibali, menuju ke arahku. Kemarin saya baca qobli, itu salah ya. Yang benar kibali, menuju ke arahku. Wa awfa 'alal jabal, dan dia naik ke gunung. Nah, yang naik ke gunung inilah yang nanti dapat hadiah, padahal dia berjalan kaki karena dia sudah berteriak. Yang naik kuda ini dia enggak dapat hadiah karena dia keduluan yang berjalan kaki, karena yang berjalan kaki itu berteriak kepada Ka'ab bin Malik memberikan berita gembira bahwa tobatnya sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ini pelajaran bagi kita, hendaklah kita senang, kita bergembira kalau ada saudara kita yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita sambut dia seperti yang dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah ketika Ka'ab bin Malik datang di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talha langsung berdiri dan menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Yang terakhir jemaah sekalian, yang ke-15, di dalam hadis yang mulia ini ada satu pelajaran bagi kita, satu metode pendidikan bagaimana agar seseorang itu taubat dan benar-benar merealisasikan taubatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan metode al-hajar, memboikot. Ya. Ini pun satu metode yang sangat baik. Metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memboikot 3 orang sahabatnya selama 50 hari 50 malam. Dan beliau perintahkan kaum muslimin untuk memboikot. Jangan dengan kaum muslimin, istrinya pun disuruh memboikot suaminya sendiri. Dengan satu tujuan yang mulia, dengan satu harapan yang baik. Iya. Tapi jamaah sekalian, banyak orang menerapkan boikot ini salah penerapannya. Kenapa? Karena tidak mengikuti bimbingan ulama. Menerapkan sunnah tapi tidak dengan cara sunnah. Ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Kenapa banyak orang melakukan kesalahan? Sebab mereka punya semangat menerapkan sunnah tapi tidak dengan cara yang sunnah. Mereka ambil sebagian sunnah dan mereka lupakan sunnah yang lain. Oleh karena itu, para ulama telah memberikan bimbingan kepada kita. Boikot ini hanya dilakukan tatkala memang itu mendatangkan kemaslahatan. Iya. Tapi kalau kenyataannya mudaratnya lebih besar, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya diterapkan boikot tersebut. Oleh karena itu, di bagian akhir ini saya akan bacakan secara singkat kutipan dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, wa hadzal hajar yakhtalif bi ikhtilafil hajirina fi quwwatihim wa dha'fihim wa qillatihim wa kathratihim. Dan pemboikotan ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi orang-orang yang memboikot, pada kekuatan mereka maupun kelemahan mereka, sedikitnya mereka ataupun banyak mereka. Jadi tergantung kondisi kita, lagi kuat atau lagi lemah, lagi banyak atau lagi sedikit. Fa innal maqsuda bihi zajrul mahjur wa ta'dibuhu wa ruju'ul 'ama an mithli halihi. Karena yang dimaksudkan dari boikot itu adalah memberi pelajaran kepada orang yang diboikot dan mendidiknya, dan agar kebanyakan orang tidak ikut-ikutan terhadap kesalahannya tersebut. Jadi masya Allah, tujuannya luas, bukan hanya untuk orang itu tapi bagi seluruh kaum muslimin. Nah, di sini kata beliau, fa in kanatil maslahatu fi dzalika rajihah bihaitsu yufdi hajruhu ila dha'fi syarr wa khufyatihi kana masyru'an. Maka apabila memboikotnya maslahatnya itu jelas, pasti kelihatan, ya kelihatan insyaallah besar sekali kemungkinan dengan memboikot ada maslahat, yaitu apa? Kejelekannya melemah atau bahkan hilang sama sekali, maka saat itulah baru pemboikotan itu disyariatkan. Iya kan? Melemah dan hilang sama sekali yang terjadi pada Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya. Wa in kana lal mahjur wala ghayruhu yartadi bidzalika bal yazidu syarra wal hajr dha'if bihaitsu yakun mafsada dzalika rajiha ala maslahatihi lam yushra al hajr. Namun apabila ternyata yang diboikot itu maupun selainnya tidak berhenti dari perbuatan dosanya tersebut, malah bertambah kejelekan. Contohnya apa bertambah kejelekan? Misalkan dia tambah menjadi-jadi, dia tambah banyak pengikutnya, dan dia menyebarkan permusuhan dan kebencian terhadap dakwah ahlus sunnah, dan seterusnya, banyak kemungkaran terjadi. Sementara yang memboikot itu dalam kondisi lemah, sehingga mafsadatnya lebih besar dibandingkan maslahatnya, maka tidak disyariatkan memboikot. Iya. Jadi jemaah sekalian, memboikot itu disyariatkan namun memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Kalau mudaratnya lebih besar, sama sekali tidak disyariatkan. Meskipun demikian, kadang tetap disyariatkan memboikot tapi tidak secara totalitas. Mungkin saya berikan contoh, ada orang yang menyampaikan kesesatan. Dia berdakwah menyampaikan kesesatan. Iya. Maka apatah lagi kalau dia pemimpin di situ, kiainya di situ, nggak bisa kita boikot dia. Sementara kita lemah, bagaimana kita bisa berdakwah kepadanya? Bagaimana kita bisa berdakwah kepada masyarakat? Kalau kita tunjukkan permusuhan kepada kiainya di situ, habislah kita di situ. Iya, bukan dia yang terboikot, kita yang diboikot, ya, bahkan mungkin kita diusir, nggak bisa lagi berdakwah, maslahatnya hilang. Tapi jemaah sekalian masih mungkin melakukan pemboikotan secara terbatas, secara juz'i, tidak secara keseluruhan. Contohnya apa? Kita nggak ikut hadir di majelisnya, ya, itu juga termasuk boikot. Kita nggak membaca buku-bukunya yang bisa menyesatkan, atau hadir di majelisnya yang orang kalau melihat kita bisa menipu orang itu, dia pikir majelis itu baik, atau bahkan kita bisa terpengaruh dengan kesesatannya. Tapi tetap dalam muamalah sehari-hari kita berlaku baik kepadanya, namun kita tidak menghadiri majelisnya. Jadi pemboikotan itu dilakukan secara parsial, tidak secara keseluruhan. Iya, jadi bukan berarti ini ditinggalkan sama sekali apabila ada mafsadatnya. Iya, jadi kita harus bisa mengukur antara maslahat dan mafsadat. Kalau begitu, kalau enggak bisa menerapkan metode boikot, apa yang digunakan? Ta'lif. Ta'liful qulub. Ini kita harus ikat hatinya terus-menerus begitu. Sampai kapanpun kalau memboikot itu bermudarat, maka kita lakukan metode yang sebaliknya, yaitu ta'liful qulub, mengikat hatinya supaya dia lebih mudah menerima nasihat. Jemaah sekalian, inilah ringkasan 15 pelajaran yang bisa kita petik terkait dengan taubat, dari kisah taubatnya sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.